Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih salat yang mengacu pada madzhab Syafi'i dari kitab Nailu Roja Bisari Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asyatiri rahimallahu ta'ala. Tepat pada pembahasan tentang 8 syarat sah salat. Syarat yang keempat adalah menghadap kiblat. Al-makna bahasanya syarat sah salat yang keempat, seorang musalli, seorang yang salat menghadap benda Ka'bah dengan dadanya. Dan jika dia salat di dalam Ka'bah, maka wajib baginya istiqbal menghadap sakhisin, sesuatu yang menonjol dari bangunan Ka'bah yang ukurannya adalah 2/3 hasta atau lebih. Kababiha, semacam pintunya, al-mardud, yang tidak dalam keadaan tertutup, sehingga ada yang menonjol. Demikian juga menghadap utbah, palang pintunya. Ya, maka di sini kita lihat kalau madzhab Syafi'i wajib menghadap benda Ka'bah. Tidak cukup menghadap arah Ka'bah, namun harus benda Ka'bah. Secara yakin jika melihat langsung Ka'bah atau pakai dzan jika jauh dari Ka'bah. Lebih jelasnya ingin saya bacakan dari Ruyatul Muna. Di Ruyatul Muna disampaikan syarat sah salat yang keempat adalah menghadap kiblat bagi orang yang mampu menghadap. Dan yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah. Ka'bah disebut kiblat li'annal musalli yuqabiluha. Kiblat dari kata-kata yuqabil, qabala yuqabil, artinya menghadap. Dan Ka'bah disebut Ka'bah karena dia tinggi, dan ada yang mengatakan karena ta'akub, karena dia berbentuk segi empat. Dan tidak ada menghadap kiblat yang hukumnya wajib kecuali dalam sholat. Selain sholat, tidak ada menghadap kiblat yang hukumnya wajib. Dan yang dimaksud dengan menghadap kiblat adalah istiqbalu ainiha, menghadap benda Ka'bah yakinan ma'al kurbi. Yakin kalau sudah menghadap benda Ka'bah jika posisinya di dekat Ka'bah. Wadhanan ma'al bu'di anha, dan cukup dengan sangkaan kuat kalau sudah menghadap benda Ka'bah untuk orang yang posisinya jauh dari Ka'bah, semacam kita di Indonesia. Ini, maka kalau menurut Syafi'iyah, ya harus ada sangkaan kuat kalau arah sholat kita menghadap ke benda Ka'bah. Fala yakfi istiqbalu jihatiha, tidak cukup, tidak sah kalau cuma menghadap arah Ka'bah. Alal mu'tamad fil madhab indana, menurut pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Wa'tabara al-imam Malik jihata, kalau imam Malik itu yang pakai tolak ukur, yang penting arah. Kalau ini arah menuju Ka'bah, yang penting arahnya. Tidak harus ditarik garis lurus kurang lebih sampai benda Ka'bah, tidak harus. Itu pendapat Imam Malik. wawakalun ingdana ila annahu ghairu mu'tamad. Dan itu salah satu pendapat Syafi'iyah. Ada ulama Syafi'iyah atau sebagian Syafi'iyah yang mengatakan tolak ukurnya yang penting jihad arah Ka'bah. Namun itu bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad harus menghadap benda Ka'bah. Nah, Syafi'iyah ini sama dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad menghadap benda Ka'bah jika dekat dan kalau Imam Ahmad agak berbeda, maaf. Imam Ahmad wajib menghadap benda Ka'bah jika dekat dan cukup jihad Ka'bah kalau jauh. Kalau Syafi'iyah, jauh pun harus benda Ka'bah namun dhonnan. Ada sangkaan kuat, ini kalau ditarik garis lurus, ya kira-kira nanti sampai Ka'bah. Sampai ke benda Ka'bahnya. Nah, perselisihan ini semua itu berlaku untuk orang yang saat sholat dia tidak melihat langsung benda Ka'bah. Adapun orang yang bisa melihat langsung benda Ka'bah, maka harus menghadap pada benda Ka'bah ijma'an ingdal arba'ah dengan sepakat imam mazhab yang empat. Itu penjelasan lebih detailnya. Kemudian kembali ke Nailu Roja, waktu stasna dan dikecualikan masail sejumlah permasalahan tidak disyaratkan badannya menghadap kiblat. Di sini disampaikan ada tiga. Yang pertama adalah sholat sunnah bagi orang yang melakukan safar yang mubah, minimal safarnya safar yang pendek. Nah, apa itu definisi safar pendek? Karena safar dibagi oleh para ulama fikih dengan menjadi dua, safar qasir sama safar tawil. Safar yang membolehkan qasar itu safar tawil. Sedangkan safar qasir itu tidak boleh qasar, namun boleh melakukan sejumlah hal atau sejumlah rukhsah bagi musafir. Di antaranya, orang yang melakukan safar qasir boleh sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Nah, apa definisi safar qasir? Safar ila mahallin. Maksudnya adalah pergi ke satu tempat. La yasma'u minhu nida'al jum'ati. Kalau dia di tempat tersebut, dia tidak mendengar suara adzan yang dilakukan secara natural. Itu adzan di tempat yang tinggi pakai suara biasa, suara manusia tanpa pengeras suara, dalam keadaan suasana hening. Dia safar sampai keluar daerahnya, dan tujuan safarnya adalah luar daerah, luar kampungnya, dan di luar kampung itu dia tidak mendengar suara adzan dari kampungnya. Idza istama'at fihi syurutul qasri al-atiyah, jika telah terkumpul padanya semua syarat-syarat boleh qasr yang nanti akan disebutkan selain syarat safar tawil. Atau mungkin lebih jelas bisa kita bacakan di Ghoyatul Muna. Maka di antara kondisi yang membolehkan tidak menghadap kiblat adalah an-nafilah. Salat nafilah meskipun dia adalah salat nafilah yang punya waktu tertentu semacam salat Id dan tarawih serta witir, dan ini boleh ketika safar walau qasiran, meskipun safar pendek. Wal muradu bil qasiri huna, di Ghoyatul Muna dijelaskan yang dimaksud dengan safar pendek adalah khurujuhu ay khurujul musafir ila mahallin, perginya seorang musafir ke satu tempat. Di tempat tersebut dia tidak terkena kewajiban sholatul jumu'ah li'adami sama'ihin nida'a, karena di tempat itu dia tidak mendengar suara adzan. Ada juga yang menjelaskan ayufarikum mahallahu, definisi safar pendek adalah dia keluar dari kampungnya, yaitu bangunan bersambung di kampungnya, bimilin dengan jarak 1 mil dari kampungnya. Dan pada saat dia melakukan safar qasir, maka di antara gambaran safar qasir, mungkin orang pergi mau ke area persawahan di luar kampung. Ini orang tinggal di desa, dia mau pergi ke sawah di luar kampungnya. Maka perjalanan dia menuju ke sawahnya itu statusnya safar qasir. Karena seandainya dia tinggal di safar di tengah-tengah sawahnya tersebut, dia tidak mendengar suara adzan normal yang tanpa pengeras suara dari masjid di kampungnya. Nah, maka perjalanan dia naik kendaraan atau jalan kaki menuju tempat ini disebut safar qasir. Itu boleh ketika itu sholat ba'diyah atau sholat duha sambil jalan kaki. Wa yajuzu fi'luha, dan boleh mengerjakan sholat sunnah ketika safar ala rahilah, di atas kendaraan, awwa masyin, atau sambil jalan. Ketika dia statusnya sudah safar qasir, ya boleh sholat duhanya sambil jalan kaki. Dan jika seorang itu sholat sunnah sambil jalan kaki, wajib baginya menghadap kiblat cuma di 4 tempat. Saat takbiratul ihram, saat rukuk, saat sujud, dan saat duduk di antara 2 sujud. Dan di 4 kondisi ini tidak boleh dia berjalan. Wajib baginya untuk menyelesaikannya sambil diam. Naam, cukup baginya sujud dengan isyarat jika di situ tempat berlumpur. Sehingga ketika orang itu safarnya safar qasir, maka boleh baginya menghadap ke arah tempat tujuannya di 4 kondisi. Saat dia posisi berdiri habis takbiratul ihram, iktidal, tasahud, dan ketika salam. Karena dalam 4 kondisi ini semua innau yamsi fiha, dia boleh jalan. Jadi kalau arah sawahnya itu ke selatan, mau sholat duha 2 rakaat sambil jalan kaki, maka dia wajib menghadap kiblatnya cuma di 4 kondisi, di mana di 4 kondisi itu dia wajib tidak boleh jalan kaki, dia wajib berhenti. Takbiratul ihram dia berhenti, kemudian rukuk dia posisinya kondisinya berhenti, sujud juga posisinya biasa, sujudnya sujud normal. Maka harus berhenti, duduk di antara 2 sujud juga posisi berhenti. Nah itu 4 tempat. Nah, di empat tempat yang lainnya itu boleh jalannya ke arah yang mau dituju. Misalnya sawahnya di sebelah selatan, takbiratul ihram menghadap di barat, menghadap kiblat terlebih dahulu. Al-Fatihah sama surat dibaca sambil jalan. Nanti baca suratnya selesai mau rukuk, maka berhenti dulu menghadap kiblat. Kemudian iktidal, tadi boleh jalan. Iktidal, dan bacaan iktidal dibaca sambil jalan kaki. Nanti mau sujud berhenti menghadap kiblat. Ya, duduk, ya masih berhenti, sujud kedua masih berhenti normal. Kecuali di situ ada lumpur, boleh sujudnya isyarat. Nanti berdiri rakaat kedua, lanjut jalan kaki ke arah selatan. Ya. Nanti mau rukuk, ngadap kiblat lagi. Demikian seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat ketika kondisi siddatil khawf, berkecamuknya perang. Ketika perang itu berkecamuk, maka boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Atau di Ghoyatul Munah lebih jelas disampaikan, ketika fisidatil khauf, ketika sangat ketakutan saat peperangan yang diperbolehkan. Perang yang boleh, perang menghadapi orang kafir atau menghadapi pemberontak. Faisalu kaifa amkanahu, maka ketika itu sholat sebisanya. Minal fardhi wan nafli, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan dikiaskan dan disamakan dengan perang yang mubah dalam masalah boleh tidak menghadap kiblat dan sholat dalam kondisi apapun adalah daf'us sa'il, adalah ketika dia kelahi menghadapi orang yang mau merampas hartanya, kehormatannya atau nyawanya. Ya, dia dihadang orang, ada orang yang malak duitnya. Akhirnya dia melakukan perlawanan, membela hartanya. Nah, pada saat itu waktu sholat hampir habis, padahal kelahinya belum selesai. Padahal kelahinya belum selesai, ya, maka sholatnya sambil kelahi atau kelahinya sambil sholat, sebisanya. Tidak harus menghadap kiblat. Demikian juga jika dia melakukan perlawanan untuk membela hartanya atau kehormatannya, istrinya mau diperkosa, atau kemudian membela nyawanya, dia mau diserang, mau dibunuh. Demikian juga termasuk al-khauf di sini, al-firar, lari, minnahwi, lari dari kejaran binatang buas, atau lari dari jilatan api, atau dari musuh, atau dari air bah mau banjir, atau mau tsunami berarti ya. Ini termasuk berarti sail ya. Dia dikejar tsunami, lari. Waktu sholat hampir habis. Maka sholat sebisanya. Dan semacam itu mimma yubahu al-firaru minhu, yang dibolehkan lari menjauhinya. Kemudian yang ketiga, maka khauf di sini ya takut begitu saja, tidak harus perang. Perang atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi yang dikiaskan dengannya. Semacam sholatnya orang yang tidak mampu menghadap kiblat karena dia orang yang sakit dan dia tidak menjumpai seseorang yang menghadapkannya ke arah kiblat. Atau posisinya adalah posisi orang yang tenggelam namun masih mikir sholat. Dia di kondisi khawatir tenggelam, boleh jadi cuma punya bawa pelampung, dalam keadaan kapalnya pecah dan dia terkatung-katung di lautan, waktu sholat mau habis belum ada yang nolong, nah, maka tetap wajib sholat. Ini tetap wajib sholat sebisanya. Aw marbutan, atau dia orang yang terikat, ini, dia disekap atau ditawan, kemudian diikat pakai kayu, atau dia posisinya dalam kondisi disalib dan dia masih hidup. Maka orang-orang ini yusalli, semuanya sholat sesuai dengan kemampuannya, dan menurut Syafi'iyah yu'idu, maka dia wajib mengulang sholatnya, karena sholat-sholat tadi cuma lihurmatil waqti. Yang boleh tidak mengulang adalah fi ghair, ini mengulang kecuali jika sholat karena sidatil khauf, karena sangat ketakutan, atau sholat sunnah saat safar. Nah itu yang poin pertama sama yang kedua tidak diulang. Tapi kalau poin yang ketiga, sholatnya lihurmatil waqti, ya, sholatnya wajib karena lihurmatil waqti, sehingga wajib diulang ketika kondisinya kondisi normal. Kemudian syarat sah sholat yang kelima adalah tibanya waktu sholat fardu. Al-makna penjelasannya, maka syarat sah sholat yang kelima tibanya waktu, jika dia adalah sholat yang punya waktu tertentu. Nah, waktu sholat itu diketahui yakinin dengan yakin atau dengan sangkaan kuat, yang sangkaan ini nasya'a muncul dari istihad, dari usaha kira-kira waktu sudah tiba ataukah belum. Maka istihad di sini, istihad fiqhi itu maknanya adalah at-tahari. Istihad fiqhi itu berbeda dengan istihad usuli. Ya, kalau istihad usuli artinya harus ulama besar. Ini istihad yang kita baca di sini, istihad fiqhi. Ijtihad fiqhi itu maknanya tahari, kira-kira kata orang jangan ngepas-ngepas ke ini, kayaknya ya, sudah masuk waktu ataukah belum. Nah, istihad itu hanya dilakukan manakala tidak mungkin untuk mendapatkan yakin. Maka jika seorang itu bisa yakin, maka tidak boleh istihad. Meskipun sebenarnya dimungkinkan boleh mengambil ijtihad, meskipun sebenarnya mungkin baginya untuk yakin. Maka ada kondisi boleh ijtihad. Contohnya, seorang yang berada di ruangan yang gelap, mungkin baginya keluar dari ruangan tersebut untuk melihat matahari, namun dia tidak melakukannya. Maka boleh baginya dalam kondisi ini beristihad kira-kira waktu sholat sudah tiba ataukah tidak. Namun terkadang wajib istihad. Wadzalika bi'alla yumkinu tahsilul martabatil ula, ketika tidak mungkin yakin karena tidak punya kemampuan untuk mendapatkan yakin. Semacam kakaunih mahbusan fi baitin mudzlim, ketika seorang itu disekap di ruang yang gelap, atau di situ mendung, suasananya mendung pekat. Ya, maka ketika dia disekap di ruang bawah tanah gelap, ya, wajib baginya ijtihad. Kira-kira ini sudah duhur ataukah belum? Habis duhur, ini sekarang sudah asar ataukah belum? Dan yang dimaksud dengan ijtihad dalam masalah ini, ya, kemudian atau sebenarnya ijtihad yakunu biwirdin. Ijtihad itu dilakukan dengan semisal amalan rutin semacam baca Al-Quran. Atau melakukan keterampilan semacam menjahit dan semacam itu. Atau suara kokok ayam jantan yang sudah terbukti. Jadi yang namanya ijtihad itu pakai ada sesuatu yang jadi dasar. Yang jadi dasar misalnya dia punya amal rutin baca Al-Quran. Berdasarkan pengalaman dia, kalau dia baca Al-Quran 1,5 juz dari maghrib, maka isya sudah masuk. Maka ketika dia berada di ruang gelap tersebut, dia tahu ini sudah maghrib. Nah, setelah maghrib, setelah selesai sholat maghrib, dia kemudian baca Al-Quran 1,5 juz. Maka setelah itu dia berkesimpulan, ini isya sudah masuk. Nah, isya sudah masuk berdasarkan hal tersebut, ini namanya ijtihad. Demikian juga berdasarkan menggunakan suara ayam jantan yang sudah jadi, yang sudah terbukti memang bisa jadi indikator. Nah, kemudian syarat sah sholat yang keenam adalah mengetahui kewajibannya, wajibnya sholat yang wajib. Artinya syarat sah sholat fardu yang keenam adalah si musalli tahu kalau sholat wajib itu wajib. Maka tidak sah sholat yang orangnya bimbang tentang kewajibannya. Duhur itu wajib ataukah tidak ya? Dia bimbang. Maka tidak sah. Dia harus yakin sholat yang wajib ini hukumnya wajib. Kemudian yang ketujuh, dia tidak meyakini wajib-wajib sholat itu sesuatu yang sunnah. Hal yang wajib dalam sholat tidak diyakini hukumnya sunnah. Artinya syarat yang ketujuh dari syarat sahnya sholat, musalli orang yang sholat tidak meyakini sunnahnya gerakan sholat tertentu yang wajib hukumnya. Semacam membaca Al-Fatihah. Kalau dia meyakini baca Al-Fatihah itu sunnah, kemudian dia sholat dalam keadaan demikian, tidak sah. Atau dia meyakini sunnahnya rukuk, rukuk itu cuma hukumnya sunnah, tidak wajib, nah, ini sholatnya tidak sah. Adapun mubham, adapun yang tadi yang tidak boleh manakala fardin mu'ayyan, satu kewajiban dari kewajiban tertentu dari gerakan atau dia rukun sholat, misalnya Al-Fatihah atau rukuk atau sujud. Kebalikan dari mu'ayyan, mubaham. Adapun mubaham tidak jelas, maka tidak mengapa meyakini kesunahannya. Semacam ada dalam dirinya keyakinan sunahnya salah satu rukuk atau salah satu sujud, namun tanpa dia tentukan. Atau dia meyakini semua yang diperintahkan dalam sholat itu semuanya wajib semua. Atau dia meyakini sebagian gerakan sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun mana yang wajib, mana yang sunnah, tidak dia tentukan. Walam yaksud dan dia tidak niatkan tentukan kegiatan atau gerakan sholat yang wajib, kegiatan sholat tertentu yang hukumnya wajib sebagai satu hal yang sunnah. Sehingga itu mubham saja. Tidak jelas. Maka kalau semacam inilah ya duru tidak mengapa. Dan tidak ada beda dalam apa yang telah disebutkan, yaitu tidak mengapa kalau mubham antara orang yang berilmu dan orang awam menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Dan Ar-Ramli itu sepakat dengan Ibnu Hajar Al-Haitami kalau untuk orang awam. Adapun orang yang berilmu, yang sudah pernah belajar fikih, maka harus indahu menurut Ar-Ramli, dia harus bisa membedakan mana gerakan sholat yang hukumnya fardu dan rukun, dan mana gerakan sholat yang hukumnya sunnah. Kemudian dia meyakini atau dia meyakini semua gerakan sholat itu fardu. Yang dimaksud dengan alim, orang yang berilmu di sini adalah orang yang sibuk dengan ilmu, artinya pernah ngaji, pernah sibuk ngaji zamanan di satu waktu yang menurut hukum kebiasaan tak tadi mengharuskan orang semacam yang sudah ngaji semacam ini dalam jangka waktu semacam ini sudah bisa membedakan mana gerakan sholat yang fardu dan mana gerakan sholat yang hukumnya sunnah. Sedangkan al-ami, orang awam, adalah kebalikannya. Boleh jadi dia tidak pernah sibuk belajar sama sekali, atau sibuk belajar cuma sebentar sekali, sehingga normalnya menurut hukum adat, di waktu semacam itu dia belum punya kemampuan untuk membedakan mana gerakan sholat yang fardu, yang wajib dan rukun, dan mana yang bukan. Kemudian, syarat sah sholat yang ke-8 dalam menjauhi pembatal-pembatal sholat. Penjelasannya, syarat yang ke-8 dari 8 syarat sah sholat adalah seorang yang sholat menjauhi semua, dalam semua sholatnya, yaitu dari awal sampai akhir, dia jauhi semua yang membatalkannya, dan akan datang penjelasan apa saja yang membatalkan sholat. Wabakia, dan tersisa di antara syarat sah sholat, pelakunya dalam muslim sudah tamyiz, tahu tata cara sholat, artinya dia mengetahui bacaan-bacaan sholat, kemudian gerakan-gerakan sholat dan urutan dalam sholat. Kemudian kemudian pembahasan tentang hadas. Hadas ada dua macam, kecil dan besar. Hadas jamak dari hadas, dan hadas dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang baru. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.